sucikan jiwa, jernihkan hati, dengan tazkiyatun nufus. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Tazkiyatun Nafs, pembahasan yang mengkaji tentang penyucian jiwa dan kesucian hati ditinjau dari kacamata Islam untuk kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas tentang mensucikan hati dengan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu semua datangnya dari Allah. Pendengar yang budiman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim sejati tidak pernah terlepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapat nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan apabila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, bagaimanapun keadaannya dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya." Pendengar yang budiman, merupakan sunatullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan sesuatu yang disenangi oleh jiwa berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai berupa kemiskinan, kesulitan, musibah atau yang lainnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Pendengar yang budiman, dalam mengomentari ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Allah akan menguji kita dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah kita melihat manusia ini berbeda kondisi dalam kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan ada juga yang hidup fakir, miskin, tidak memiliki apa-apa. Yang jelas, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. apakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Pendengar yang budiman, sesungguhnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia pilihan Rabbul Alamin yang diutus ke dunia sebagai suri toladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebaikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah mereka senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Dan Allah banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Imam Bukhari serta Imam Muslim pun menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan hal ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu maupun yang akan datang." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura? Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Pendengar, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keriduan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin terwujud jika tidak diawali dengan keriduan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keriduan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keriduan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi dengan keriduan. Dan syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah di lisan saja. Namun hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa bersyukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugas hati dalam bersyukur kepada Allah adalah, pertama, mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari selainnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja atau yang lainnya, semuanya itu hanyalah perantara untuk mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang kedua, mencintai Allah yang telah memberikan semua nikmat itu kepada kita. Dan yang ketiga, meniatkan untuk menggunakan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas lisan adalah memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menaati zat yang kita syukuri yaitu Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk kemaksiatan kepadanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan singkat terkait pentingnya mensucikan hati dengan banyak bersyukur yang bisa kita kaji pada rubrik Tazkiyatun Nafs edisi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل.